بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fadail, kitab tentang fadail, keutamaan-keutamaan. Dalam hal ini kita masih seputar keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-20. Bab mubaadatuhu sallallahu alaihi wasallam lil atham wa ikhtiyaruhu min al mubahi ashalahu wa intiqamuhu lillahi inda intihaki hurumatihi. Bab jauhnya Nabi dari berbuat dosa atau dari hal yang berbau dosa, kemudian Nabi memilih dari perkara yang mubah, yang paling mudah. Dan Nabi SAW keras dan tegas ketika dilanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama nomor 5993 kemarin sudah kita baca, dan saya sempat kemarin lama memperbandingkan antara nomor yang ada di kitab dengan nomor yang kita buat. Nomor yang ada di kitab antara 5999, sementara nomor kita 5993. Berapa selisihnya? 6. Padahal perbedaan penomoran ini memang sangat jelas, karena mukaddimah Sahih Muslim itu diberikan nomor oleh penomoran ini. Jadi mulainya nomor hadis dalam Sahih Muslim dari mukaddimah. Padahal dalam ilmu hadis, bahwa persyaratan Imam Muslim ketika mengeluarkan hadis di dalam kitab mukaddimahnya atau di dalam mukaddimah Sahih Muslim dengan yang ada di dalam Sahih Muslim tidak sama. Ya, yang dia persyaratkan untuk dikeluarkan sebagai hadis sahih, ya, itu di dalam kitab Sahih Muslim. Adapun mukaddimah lebih ringan atau lebih rendah daripada itu. Maka ketika para ulama membuat komus-komus hadis, ya, membuat komus untuk mencari hadis. Mereka ketika mendapatkan hadis dari Sahih Muslim tetapi di mukaddimah, rumusnya berbeda. Kalau Muslim, misalnya hadis itu dikeluarkan oleh Muslim, mereka membuat rumusnya mim saja, mim kemudian nomor hadis. Tetapi kalau Muslim di mukaddimah, mereka membuat rumus mim dengan qaf, mim dengan qaf. Ini menunjukkan bahwa berbeda. Muslim fil muqaddimah, maksudnya Imam Muslim mengeluarkan hadis ini tetapi di muqaddimah Sahih Muslim. Makanya kita memulai nomor hadis dalam Sahih Muslim ini adalah dari Kitabul Iman yang pertama kali. Dan ketika itu perbedaan nomor satu kita di Kitabul Iman awal hadis bab yang pertama, dan dalam kitab ini sudah nomor 93, jadi selisihnya 92 hadis. Dari hadis yang pertama kita buat, itu selisihnya 92. Nomor kitab hadis yang pertama di Kitabul Iman, bab yang pertama itu 93. Dan kita buat nomor 1. Berarti selisihnya 92. Setelah 5, hampir 6.000 hadis, tersisa dari 92 itu berapa? 6 hadis. Gerangan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, jadi setelah ribuan hadis itu, kita ketika satu hadis dalam nomor kitab, kita buatkan dua nomor, karena dari dua sahabat, dan itu tidak satu dua kali, sering kali. Ini yang membuat berkurangnya selisih antara nomor kita dengan nomor kitab. Bahkan sekarang hanya tersisa 6 hadis lagi, atau 6 nomor. Tersisa 6 hari. Kita 5.993, sementara kita 5.999. Ya, terpaut 6 angka. Ini yang menyebabkan dari 92 itu adalah ketika kita membuatkan dua nomor untuk satu nomor dalam kitab, karena hadisnya dari dua sahabat. Dan ini bukan satu dua kali, dari hampir 6.000 hadis yang insya Allah akan kita, yang telah kita baca. Baik, kita kembali baca hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 5993. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Qutaybah bin Sa'idin an Malik bin Anas fima quri'a alaihi qala ha'un wa haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin an ibn Shihabin an Urwata bin Zubair an Aishata radiyallahu anha zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat ma khuyyira rasulullah sallallahu alaihi wasallama bayna amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma. Tidaklah nabi berhadapan dengan dua pilihan kecuali dia akan menetapkan pilihannya pada yang paling mudah, yang paling ringan. Ya. Fa in kana ithman, bila mana yang mudah ini adalah dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka dia manusia yang paling jauh dari itu atau darinya, walaupun mudah, tetapi karena dosa nabi tidak memilihnya. Kemudian bahagian kedua dari hadis ini adalah, وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ. Dan Nabi tidaklah membalas dendam untuk dirinya. Maksud membalas dendam ini, bila mana dia disakiti, ya, lalu dia membalas, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Kecuali apabila dilanggar atau diinjak-injak kehormatan Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang diharamkan atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana yang terjadi di hadapannya adalah perbuatan yang haram, melanggar yang diharamkan oleh Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tegas, yang paling keras, ya, untuk menentangnya, untuk mencegahnya. Ya, adapun bila mana untuk membalas dendam terhadap gangguan atau hinaan, cacian orang lain kepadanya, maka dia tidak melakukannya. Inilah pribadi Nabi SAW, salah satu dari sebahagian dari sekian banyak keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang kedua, 5994, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Jarir qala ha'un wa haddatsana Ahmad bin Abdah qala haddatsana Fudail bin Iyad kilahuma an Mansur an Muhammad fi riwayati Fudail an Ibn Shihab. Ya. Qala haddathana Fudail ibn Iyad kilahuma an Mansur an Muhammad. Ya. Fi riwayat Fudail ibnu Shihab, wa fi riwayat Jarir Muhammad az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang sama tentang pernyataan Aisyah istri Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha tentang kepribadian Nabi, yaitu memilih yang paling mudah dari dua pilihan yang ada di hadapannya, kemudian tidak pernah membalas dendam kecuali bila mana yang terjadi adalah pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan oleh Muslim hadis ini dari dua jalur. Ya, dari dua jalur. Yang pertama jalur Zuhair bin Harbin dan Ishaq bin Ibrahim dari Jarir. Ya, gurunya dua orang, kemudian mereka berdua meriwayatkan dari Jarir. Ya, ini bukan sahabat ya. Kemudian dia membawakan jalur yang lain, yaitu Ahmad bin Abdah. Ini gurunya yang ketiga. Dan gurunya yang ketiga ini meriwayatkan dari Fudail bin Iyad. Ya, berarti Jarir Fudail bin Iyad. Ya. Jarir Fudail bin Iyad an Mansurin an Muhammad. Ya, jadi mereka berdua Jarir dengan Fudail bin Iyad meriwayatkan dari Mansur dari Muhammad. Ya, mereka menyatakan dengan nama Muhammad. Ya. Sementara Fudail yang dari jalur yang kedua itu menyebutkan Ibnu Shihab. Ya. Ibnu Shihab. Ini dua jalur ini dengan nama yang berbeda, dengan murid yang sama, tingkatannya setelah murid itu sama, tetapi namanya berbeda. Yang satu Muhammad, yang satu Ibnu Shihab. Ya, yang satu Muhammad, yang satu Ibnu Shihab. Bila mana seseorang tidak mengenali, bila mana orang yang mempelajari hadis tidak mengenali gelar-gelar para ulama hadis, maka sudah barang tentu ia akan menghukum bahwa sanad ini dari dua jalur, Muhammad satu, Ibnu Shihab satu. Sementara sebenarnya Ibnu Shihab dengan Muhammad sama, satu orang. Ya, Muhammad dengan Ibnu Shihab ini satu orang. Namanya Muhammad, panggilannya Ibnu Shihab. Ya. Dia namanya Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah Ibnu Shihab. Ya. Jadi tetapi tidak masyhur dengan nama ini. Ibnu Shihab tidak masyhur dipanggil dengan nama aslinya. Tidak masyhur pun namanya Muhammad, dan ini baru pertama kali saya mendapatkan Ibnu Shihab itu disebutkan dengan nama aslinya dalam sanad. Dan itu dari Fudail bin Iyad. Sementara yang masyhur sekali, dan ini sudah mungkin mendekati ribuan hadis kita dapatkan dari beliau, ya, terkadang dengan Ibnu Shihab, terkadang dengan Zuhri, ya, terkadang dengan Zuhri. Seperti sekarang ini yang ketiga, Jarir mengatakan Muhammad az-Zuhri. Muhammad az-Zuhri, dia yang sama, ya, orang yang sama, namanya Muhammad, kunyahnya Ibnu Shihab, gelarnya az-Zuhri, kekobilah, ya. Jadi tiga nama tersebut untuk orang yang sama, untuk panggil orang yang sama. Dan ini pentingnya seorang peneliti hadis mengetahui gelar-gelar seorang perawi, agar dia tidak kata guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, setiap kali dibacakan kepadanya sanad yang seperti ini, dia mengatakan di antara hasil dan buah mempelajari, ya, mempelajari al-asma wal kuna, nama-nama dan gelar-gelar dan kunya-kunya, agar tidak disangka satu orang jadi dua orang. Orangnya satu, tetapi karena sekadang disebut dengan Muhammad, terkadang dengan manusia, agar tidak dikira orang itu dua, padahal dia sendiri. Inilah manfaatnya. Dan berarti ulama hadis dahulu, peneliti-peneliti sanad dahulu, atau peneliti-peneliti perawi-perawi hadis, mereka menghafal gelar-gelar seorang perawi. Ya, gelarnya dengan kabilahnya, gelar dengan panggilan kunyah. Makanya semua mengenal kunyah para sahabat. Apa kunyahnya? Ya, kunyah tabi'in. Kunyah itu adalah panggilan yang didahului oleh kata abu atau ibnu atau ummu. kata panggilan yang didahului oleh kata abu, abu fulan, atau ibnu fulan, atau ummu fulan. Ya, ini maksudnya kunyah. Ya, kunyah. Ini harus dihafal. Ya, si fulan ini kunyahnya apa? Itu harus dihafal. Makanya ada kumpulan Al-Asma wal Kunah, ini karangan Imam Muslim. Imam Muslim menulis kitab namanya Al-Asma wal Kunah. Nama-nama dan kunyah-kunyah. Jadi orang yang disebutkan misalnya orang yang berkunyah dengan Abu Abdurrahman. Ya. Yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman itu bukan satu dua orang. Bisa jadi ratusan orang, maka dihafal ini. Siapa saja yang berkunyah dengan Abu Abdurrahman. Siapa saja yang berkunyah dengan Abu Abdillah. Siapa saja yang berkunyah dengan Abu Abdul Muhsin, Abu Saleh. Ya. Jadi dihafal itu orang-orang yang memiliki kunyah. Nah, jadi ini ya, salah satu faedahnya ini. Ya, bahwa agar tidak dikira orang yang satu jadi dua orang. Karena disebutkan dengan namanya terkadang, dan di saat yang lain disebutkan dengan kunyahnya. Nah, ini yang sekarang ini Fudail mengatakan Muhammad, sementara Jarir mengatakan Az-Zuhri, padahal dia satu orang. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian wa fi riwayati Jarir Muhammad Az-Zuhri, bahkan Jarir mengatakan Muhammad seperti yang diungkapkan oleh Fudail. Az-Zuhri ini bukan lagi Ibnu Shihab, tetapi Zuhri. Karena dia disebut juga dengan Az-Zuhri, disebut juga dengan Ibnu Shihab, terkadang dengan namanya seperti yang sekarang ini. Inilah faedah yang disebutkan oleh bab ini, sementara oleh hadis ini, sementara bunyi hadisnya sama. Ya. Berikutnya, 5995. Kata Imam Muslim, Muhaddathanihi Harmalatu bin Yahya, قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أني بن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. Ya, ini hadis yang sama juga dibawakan dari oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang berbeda. Ya, dengan jalur sanad yang berbeda. Berikutnya 5996. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. Ya, ini hadis Aisyah juga dengan kandungan yang sama walaupun sedikit perbedaan dari lafaznya. Ya, ada perbedaan lafaznya, intinya sama. Nabi tidaklah diberikan dua pilihan atau tidak berhadapan dengan dua pilihan, salah satunya mudah dari yang lain, maka pasti dia akan memilih yang paling mudah, yang paling ringan, selama yang ringan ini tidak dosa. Kalau itu dosa, maka dia tidak akan mungkin memilihnya dan akan memilih yang satunya lagi walaupun berat, walaupun susah. Ya. Hadis ini dari Aisyah juga, cuma jalurnya dari Aisyah itu sudah yang lain ya. Kalau yang tadi Aisyah ya diriwayatkan darinya oleh ya Aisyah, dari Aisyah sama Urwah bin Zubair, cuma dari Urwahnya yang berbeda. Kalau tadi Imam Malik dan Ibnu Shihab, ya Imam Malik dan Ibnu Shihab, sementara yang sekarang Urwah meriwayatkan darinya adalah anaknya sendiri, Hisham bin Urwah Ibnu Zubair. Ya, Hisham bin Urwah Ibnu Zubair. 5997. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Quraibin wa Ibn Numair jami'an an Abdullah bin Numair an Hisham bin Abdullah bin Hisham ibn Urwah ibn Zubair bihadzal isnadi ila qawlihi aysarahuma wa lam yadhkur ma ba'dahu. Ya, ini hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan jalur sanad yang berbeda, cuma perbedaan dalam matan atau lafaz hadisnya adalah tidak ada fa in kana ithman kana ab'adan nasi min, apabila itu dosa maka dia manusia yang paling jauh darinya, itu tidak ada di lafaz hadis yang sekarang. 5998. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama an Hisabin an Hisamin an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi ya ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi wa lam ra'atan wala khadiman, tidaklah Nabi ya sekalipun pernah memukul dengan kedua tangannya, dengan tangannya ya sesuatu ya, tidaklah, tidak wanita atau istrinya, dan juga tidak pembantu. Ini yang seringkali mudah dipukul ya, mudah dipukul yang apa, yang tidak banyak konsekuensinya. Istri, pembantu, ya, itu pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Aisyah, tidaklah pernah Nabi SAW memukul sesuatu dengan tangannya sekalipun, tidak wanita dan juga tidak pembantu. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali bila mana dia berjihad di jalan Allah. Ya, kalau dalam jihad tentu dia memukul. Ya, karena dalam peperangan. Wa manila minhu syai'un qattu. Dia juga tidak pernah disakiti Nabi SAW, lalu dia fayantaqima min sahibihi, lalu dia membalas dendam. Ya, tidak pernah Nabi SAW disakiti, dicerca, disakiti dengan lisan, disakiti dengan tangan, ya, disakiti jiwanya, disakiti fisiknya, ya, lalu dia membalas dendam. Tidak pernah. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali apabila dilanggar sebagian dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Fayantaqimu lillahi azza wa jal, maka dia akan membalas karena Allah, ya, karena Allah azza wa jalla. Ini hadis yang sebagiannya sama dengan hadis sebelumnya. Di awalnya ya adalah hal yang baru, yaitu Nabi SAW tidak pernah memukul apapun ya, siapapun, baik istrinya ataupun pembantu ya, ataupun khadimnya, pembantunya. Dan kita telah mempelajari hadis Anas bahwa beliau telah berkhidmat melayani Nabi SAW selama 9 atau 10 tahun ya, 9 sampai 10 tahun, dan dia tidak pernah, dia mendapatkan Nabi manusia yang paling lembut, yang paling baik. Jangankan menyakiti Anas secara fisik, secara psikis saja tidak, sampai-sampai kata-kata yang wajar diucapkan ketika Anas melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan, Nabi tidak bertanya kepadanya, kenapa kamu lakukan ini? Untuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Anas, tapi dia tidak melakukannya, Nabi tidak pernah menanyakan, kenapa kamu tidak kerjakan? Padahal kan sudah diperintah. Ya, kenapa kamu tidak kerjakan? Nah, ini luar biasa kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Anas membantunya, tidak pernah mendapatkan sikap kasar dari Nabi, ya, apalagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna. Kemudian hadis yang berikutnya 5999. Ada satu catatan untuk hadis yang tadi, ya, Nawawi mengatakan bahwa darb az-zawjati wal khadim wad dabbah wa in kana mubahan lil adabi fatarkuhu afdal, memukul istri, pembantu, hewan ternak atau tunggangan, ya, hewan tunggangan, jika sekalipun ya, jika sekalipun itu mubah untuk meluruskan atau untuk menasihati misalnya, ya, tetapi meninggalkannya lebih utama. Meninggalkan memukul tadi walaupun berhak, bila mana seorang istri melakukan pelanggaran berhak untuk dipukul, tetapi pukulan yang dijelaskan oleh agama itu pukulan yang bukan menyakiti, tapi pukulan memberikan arahan dan pengajaran, itu dibenarkan, tetapi meninggalkannya yang merupakan hal yang paling utama. Fatarkuhu afdal. Ya, fatarkuhu afdal. Halaman 847 ya. Alinea terakhir. Dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa sekalipun memukul istri, pembantu dan hewan tunggangan dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka adalah sesuatu yang boleh dilakukan untuk tujuan pengajaran, namun tidak memukulnya adalah perbuatan yang lebih utama. Ya. Kita baca hadis yang terakhir di bawah bab ini, 5999. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa bin Numair qala haddatsana Abdah wa Waqi' qala Ha'un wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Abu Muawiyah kulluhum an Hisham bi hadzal isnadi yazidu ba'duhum ala ba'din. Ya. Imam Muslim membawakan hadis yang sebelum ini, ya, hadis tentang memukul tadi, kemudian ujungnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya, dengan jalur yang baru dari sanadnya, kemudian beberapa jalur tersebut dia katakan perawinya menambahkan, ya, sebagian lafaz dari yang lain, yazidu ba'duhum ala ba'din, ada perbedaan sedikit, ada tambahan, ya, dari perawi-perawi hadis tersebut. Inilah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-20 yang jelas sekali, ya, menegaskan tentang betapa jauhnya Nabi dari perbuatan dosa. Ya. Perbuatan yang berbau dosa. Kemudian bila mana ada pelanggaran terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, maka Nabi orang yang paling keras dan tegas untuk memberantasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab yang baru. Ini lebih menarik lagi, ya, dari keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu babu tibi raihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam walini masihi wattabarruku bimasihi. Bab harumnya, ya, bau Nabi. Di sini artinya keringatnya. Tapi bukan hanya keringat. Badan Nabi itu memang harum. Walaupun tanpa berkeringat, tetap harum. Ya. Ini di antara keutamanya. Allah berikan kepadanya kesempurnaan jasad. Ya. Babu tibi, tib ini harum, ra'iha bau. Ya. An-Nabi SAW. Harumnya bau Nabi SAW. Walini masihi. Dan lembutnya sentuhan Nabi. Berarti yang, bila mana yang menyentuh tangan, berarti tangannya ini memang sangat halus, seperti yang dijelaskan oleh Anas dalam hadis yang lain. Ya. Walin masihi, kemudian wattabarruku bimasihi, dan mengambil berkah dari usapan-usapan atau elusan-elusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca hadis yang pertama. Berapa? Ya, ini yang saya inginkan. 6,000. Berarti sudah 6,000 hadis. Untuk sekarang ini telah kita, atau yang akan kita baca, hadis yang ke-6,000 dalam penomoran kita. Sementara dalam kitab 6,006 hadis. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amr bin Hammad ibn Talhah al-Qannad qala haddatsana Asbat wa huwa ibn Nasr al-Hamdani an Simak an Jabir bin Samurah. Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, qala Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal ula. Kata Jabir, saya salat bersama Nabi SAW, salat pertama. Ya, salat pertama maksudnya salat zuhur. Ya, salat zuhur. Selesai salat zuhur, thumma kharaja ila ahlihi. Lalu beliau keluar menuju rumahnya. Menuju keluarganya atau rumahnya. Wa kharajtu ma'ahu. Kata Jabir bin Samurah, maka saya pun keluar bersamanya. Fastaqbalahu wildanun. Lalu Nabi SAW disambut dalam perjalanan tersebut, dalam perjalanan beliau, disambut oleh anak-anak. Wildan, sibian, anak-anak kecil. Al-wildan artinya anak-anak kecil. Ya. Faja'ala yamsahu khaddai ahadihim. Maka Nabi SAW mengusap kedua pipi salah satu dari mereka. Ya, memegang pipinya. Ya. Wahidan, wahidan, satu persatu. Ya, jadi dipegang, ini luar biasa ya. Nabi kita Muhammad SAW berjumpa di jalan anak-anak, dia sempatkan untuk memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Dipegangnya pipinya anak-anak, ya, wahidan, wahidan, satu persatu. Qal, kata Jabir, wa amma ana famasaha khaddi. Jabir kan masih kecil juga ketika itu, dan dia mengiringi sementara yang lainnya tadi berpapasan dengan Nabi, ya. Famasaha khaddi, maka dia pun mengusap pipi saya, kata Jabir. Qal, ini yang dimaksud oleh Bujimbab. Fawajattu liyadihi bardan aurihan, maka saya merasakan tangannya itu bardan, rasa dingin, ya, sejuk, aurihan atau harum. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Ya, seakan-akan dia baru saja mengeluarkannya dari wadah yang isinya wangi-wangian. Jadi ketika kan dekat dengan hidung, kan pipi yang disentuh. Sudah dirasakan lembutnya, dinginnya, sejuknya tangan yang menyentuh, kemudian aromanya yang luar biasa. Makanya Jabir mengatakan, seakan-akan baru dikeluarkan oleh Nabi tangan itu dari wadah yang ada parfumnya, ada minyak wanginya. Luar biasa. Padahal dia baru pulang salat. Ya. Nah, ini hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Sebelum kita pindah ke hadis yang baru, satu catatan yang penting kita ketahui dari hadis ini, kata An-Nawawi, wa fi mashin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-sibyana. Ya, pada kejadian Nabi mengusap, ya, dan anak-anak tersebut, bayanun, terdapat penjelasan, ya, husni khuluqihi, baiknya akhlak Nabi, wa rahmatihi lil atfal, dan kasih sayangnya kepada anak-anak, wa mulatafatihim, dan bersenang-senang, berlembut-lembut dengan mereka. Bagaimana tidak senang para anak-anak tersebut ketika satu persatu pipinya diusap oleh Nabi SAW. Nabi, ya, Nabi, pemimpin, ya, orang pertama di tengah-tengah kaum muslim, orang nomor satu, nah, kemudian berjumpa dengan anak-anak, walaupun mungkin saja tidak kenal, tetapi anak-anak dalam perjalanan pulang dari masjid ke rumahnya, berpapasan dengan mereka, dia sempatkan untuk berhadap dengan mereka satu persatu, mengusap pipinya, dan Jabir bin Samurah dapat imbasnya. Ya, dia sholat di masjid, kemudian dia pergi mengiringi Nabi. Ketika mereka mungkin hampir-hampir sebaya, Nabi SAW juga melakukannya kepada Jabir, dan Jabir yang bercerita tentang ini. Ya, saya rasakan tangannya luar biasa, sejuknya, dinginnya, harumnya, ya, lembutnya. Ya, ini yang diungkapkan oleh Jabir ibn Samurah, ya, radhiyallahu ta'ala an. terkait dengan harumnya Nabi, ya, kata An-Nawawi, dia mengatakan dalam hadis-hadis ini terdapat penjelasan harumnya Nabi. Wa huwa mimma akramahu Allah. Harumnya jasad Nabi itu merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Tanpa memakai minyak minyak harum pun dia harum. Ya. Keringatnya, badannya, ya, harum sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia suka memakai minyak harum. Dia suka memakai minyak harum, minyak wangi. Ya. Kata ulama dinukilkan oleh An-Nawawi, qalat kanat hadhihi ar-rih at-tayyibah sifatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketika katakan tadi bahwa harumnya ini merupakan sifat bawaannya. Ya. Wa illam yamussa tayyibat, sekalipun dia tidak memakai wangi-wangian. Wa ma'a hadha, meskipun demikian, fa kana yasta'milu at-tayyiba fi kathirin min al-awqat. Nabi SAW selalu memakai minyak wangi. Memakai wangi-wangian. Mubalaghatan, untuk lebih harum lagi, berusaha untuk lebih harum lagi dalam aromanya. Untuk apa? Limulaqatil malaikati. Untuk berjumpa malaikat. Karena bisa jadi tanpa diberitahu dulu datang malaikat untuk menyampaikan wahyu. Datang malaikat Jibril. Makanya persiapannya untuk berjumpa malaikat yang terutama malaikat Jibril atau malaikat yang lain sudah selalu dilakukannya. Siap untuk berjumpa malaikat kapanpun dimanapun. Karena dia selalu memakai wangi-wangian. Ya, dan dia menggunakan wangi-wangian untuk berjumpa dengan malaikat. Kemudian wa akhdhil wahyil karim, dan untuk menerima wahyu. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita untuk membaca Al-Qur'an, ya, belajar agama, ya. Tentu seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai wangi-wangian. Kemudian wa mujalasatil muslimin, dan berkumpul bermajlis dengan orang-orang muslim, ya, dilakukan oleh Nabi hal tersebut, yaitu memakai wangi-wangian sekalipun badannya sudah harum, ya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kita baca hadis yang kedua, 6001. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'idin قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال هاء وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم يعني بن القاسم قال حدثنا سليمان وهو بن المغيرة عن ثابت قال أنس عن ثابت قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini pernyataan Anas yang bersama Nabi hampir 10 tahun. Ya. 9 tahun lebih dia bersama Nabi, dia mengungkapkan pernyataan yang luar biasa. Saya tidak pernah mencium, ya, aroma ambaran. Ambaran ini salah satu jenis dari minyak wangi. Ambar namanya. Kemudian misk, kasturi. Ya, ini yang disebutkan oleh Anas adalah minyak wangi yang terkenal wanginya. Ya. Yang terkenal wanginya. Ya. Wala syai'an, dan tidak juga mencium apapun athyaba yang lebih harum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, tidak ada wangi-wangian yang terwangi sekalipun, baik itu misk atau ambar ataupun yang lainnya, yang lebih harum daripada bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Anas. Ini tentang harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala masistu syai'an qattu dibajan au wala hariran alyana massan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya menyentuh, mengusap sesuatu pun, ya, baik itu dibaj atau hari ini, kedua-duanya adalah sutra, kedua-duanya sutra, ya, baik dibat atau harir, jenis sutra yang halus, yang lembut. Kata Anas, saya tidak pernah menyentuh, ya, mengusap sesuatu pun yang baik itu dibat atau harir yang lebih lembut daripada Nabi SAW bila disentuh. Dan seringkali ketika dia berpegangan dengan Nabi atau menyentuh badan Nabi ketika mengurusi Nabi SAW, dia mengatakan tidak ada yang lebih lembut, yang lebih daripada Nabi SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW. Ini dua, ya, yang disebutkan di sini. Yang pertama harumnya, yang kemudian lembutnya kulit Nabi alaihi salatu wasalam. Harumnya keringat Nabi, lembutnya sentuhan tangan. Jadi kulitnya ini, ya, ini menunjukkan keutamaan Nabi SAW dari sisi kulitnya atau kulit telapak tangannya yang begitu halus, yang terasa oleh mereka, seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Samurah juga tadi, ya, sudah lembut kemudian harum lagi, ya, tangan Nabi SAW. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Anas di sini, Anas yang bergaul dengan Nabi dalam waktu yang sangat lama, ya, dari semenjak tiba di Madinah sampai Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernyataan yang tidak mungkin dianggap remeh, ya. Kalau satu dua hari bisa jadi, tetapi ini bertahun-tahun, ya, pernyataan dari orang yang mengenali Nabi dengan dekat, ya, karena dia selalu bersama Nabi SAW baik dalam keadaan mukim ataupun safar, ya. Berikutnya 6002, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ahmad bin Sa'id bin Sakhr ad-Darimi qala haddatsana Habban qala haddatsana Hammad qala haddatsana Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhara al-lawni ka'anna araqahu al-lu'lu' idza masha takaffa'a ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا أنبرة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis yang sama juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Sedikit perbedaan atau ada tambahan di pangkalnya. Di pangkal hadis Anas menambahkan adalah Nabi SAW azharal laun, adalah Nabi SAW warna kulitnya putih bersih. Terjemahan di sini azhar al laun, ya, ini warna kulit Nabi diceritakan oleh Anas, ya, ka'anna araqahu al lu'lu, ini yang kedua, seakan-akan butiran-butiran keringatnya itu mutiara. Ya, butiran keringat Nabi di badannya itu bagaikan mutiara, kata Anas. Ya, yang sering menyaksikannya, sering melihatnya. Ya, dia keringat, kemudian keringatnya itu membuat butiran-butiran di badan. Nanti dia akan bersatu, kemudian mengalir. Ya, keluar dari pori-pori, ketika dia keluar itu membuat butiran-butiran, dan butiran ini mengkilat bagaikan mutiara, dan harumnya luar biasa. Makanya dalam sebagian riwayat, Ummu Sulaim yang termasuk juga kerabat Nabi, ketika Nabi tidur di rumah, tidur siang di rumahnya, Nabi SAW berkeringat, maka dia mengambil botol, kemudian memasukkan keringat Nabi ke dalam botol tersebut. Lalu Nabi SAW tersentak bangun dan mengatakan, untuk apa? Kata dia, akan kami jadikan parfum keluarga. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama Anas bercerita tentang warna kulit Nabi azharul laun. Kemudian Anas menegaskan tentang keringat Nabi bagaikan mutiara. Kemudian Nabi menceritakan yang ketiga ini, bagaimana Nabi melangkah. Idza masya takaffa'a. apabila dia berjalan, dia seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Berarti dia miring ke depan. Ya, miring ke depan. Ya, ini apa artinya? Dan apabila berjalan, maka beliau berjalan dengan cara sederhana. Seperti tadi. Dalam sebagian riwayat, seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Ya. Kemudian, ini yang ketiga ya. Wala masistu dibajatan wala hariratan alyana min kaffi Rasulullah SAW. Ini yang keempat. Itu sama dengan hadis sebelumnya tentang lembutnya kulit telapak tangan Nabi SAW. Kemudian yang kelima, harumnya. Wala miskatan, wala syamimtu miskatan, wala ambaratan atyaba min raihatin Nabi SAW. Tentang harumnya Nabi SAW sama dengan hadis sebelumnya. Ada tiga hadis di bawah bab ini. Ya. Ketiga-tiganya ya, menjelaskan tentang harumnya bau Nabi, keringatnya juga luar biasa, kemudian lembutnya telapak tangan Nabi SAW, apalagi ketika dia mengusap, seperti yang ditegaskan oleh Jabir bin Sumurah dan Anas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.